Carame yang surah. Abang lagi buka bagam tamperap pinta tapi krap di no dehai. Dam jom lam dada lagi muun pada lekai. Menghanti jam nak buyes mengkaedah. Abang beli handin dapat teh ciplah dada. Adik Halim bimba kayak kilam dada. Abang serius lam tepu hai pakon hantar pegah dari awal lon rap kanjai. Abang beli handin dapat teh ciplah dada. Adik Halim bimba kayak kilam dada. Abang serius lam tepu hai pakon hantar pegang dari awal lon rap kanja. Besar hati jangan mati penasaran. Jaga hendeng tangan ayun langkah goyang-goyang. Mekali-kali non cuy-cuy hati, cuy-cuy hati, cuy-cuy hati. Dum emberang kaban non cuy hati, cuy-cuy hati, cuy-cuy hati. Darame yang surah, abang lagi buka bagam tamperap cinta tapi krap di no dehai. Dam jom lam dada lagi muun pada lekai. Abang kau bakal dengar, dek. Nyai pejom. Aduh. Ibu jom lah, dek. Aduh. Abang kau love you, kak, dek. I miss you. I love you, too. Gombal. Nyai, Cik.